cintamu. Aku ngedem-ngedem hatimu, bako mempertahankanmu. Sing ning atiku. Aku rasa dong lanjut lemu WhatsAppan cek paket data nih thank you. Kebangetan sambat belas raono perhatian. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu. Kok kebangetan loro ati iki tambar no karo tanggul latihan sone wes soleh gantimu wes rakaco aku mergo wes tau suwe-suwe waka nuruti kekarepanmu sansoyo bukta biyen wis tak wanti-wanti ojo ngasih lali tapi kenyataannya pergi. pungkase umurku, nanging saiki ne kowe ninggal janjine, ibarat banyu mili wis tekan segara. Santeros iso aku ninggalno awake dhewe wis dadi siji sampe kuwe ora bakal tak tulno masih wis rawancine sayang sayangan ing kene siji sijine wong sing gawe ayame

kowe mbiyen ngomong tresno janji ra bakal ngeliyo jare pun mantep atimu bakal ngenteni baliku. tenan ono perasaan iki kanggo kowe sing lagi tak tresnani. Mbok tulung aja ngecewani atiku sing kadung pengen bahagia ne urepmu. coba tak kuat kuat ke weruh kowe karo dene bisa ku among dungane muka langgeng selawase lungamu ninggal kenangan tak kamu ngirim undangan madut kita likat resna yen pancen ku

wis lakoni kabeh iki. Ikhlas saka ning ati gosliramu. Aku restune. Sama. Barengan nyawiji ono ning kutho iki Joko rasa ngukir tresno ning ati. Orang bakal lali tungo iki kanggo sliramu, muko iso dadi pengarepanku. Ananging saiki beto sing tak lakoni, kowe lungo ninggal loro kabeh wis mbok plenjani. Thank you. dan sebenarnya aku juga begitu. Jatuh cinta jika lihat pancaran indah dari matamu, ku takkan selamat dari perangkap ini. Berbunga-bunga di hati,

tenang, tenang, tenang. Badai pasti berlalu. Rasa sambat sing ning penamu tetap kuat, no tak tak pikirmu. Jajal tak kuat kuat hati. Aku ramule masih opere. Jenengan kangen, aku yo kangen, kangen sungkem dengan dape jenengan bapak, ibu lan lia. Tenang, tenang, tenang. Badai pasti berlalu. Rasa sambat sing ning penamu tetap kuat, no tak tak pikirmu. Jajal tak aku yo kangen, kangen sungkem ning andape jenengan bapak, ibu lan liya-liyane. Mencintai dalam sepi dan rasa sabar, mana lagi yang harus ku pendam dalam mengagumi dirimu. Melihatmu genggam tangannya, nyaman di dalam pelukannya, yang mampu membuatku tersadar dan sedikit menepi. Kau yang pernah singgah di sini dan cerita yang dulu engkau ingatkan kembali, tak mampu aku tutup jodone tak tompo kanti ikhlas atiku we medot tresno mergo ati sing liyo. Terima kasih. kelingan esam dewingi tansah kekowo nganti saiki rapi so ilang nganti kekowo ngimpi.